buat kalian semua yang bingung mau naruh mantan di mana ya. Mantan sekarang udah ada kuburannya. Sakura Record Surabaya. Jitu nada. Lama sudah engkau pergi meninggalkan diriku ini. Kau putuskan ku tanpa ku tahu apa salahku. Padamu seperti dulu. Biyen ku wis teko ngopare asmara ninggalke aku dhewe milik karo liya. Apa yo kowe ngerti loro atiku iki saat kau tinggal pergi merana dan sendiri. Hai mantan maafkan aku, ku tak bisa kembali padamu. Surabaya, terima kasih.